السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya kesempatan untuk kembali bersama ilmu, bersama ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang tertinggi kata para ulama, kalau ingin tahu kenikmatan ilmu, lihatlah betapa merugikannya jadi orang bodoh. Ulama mengatakan wa biyadidhiha tatabayyanul asya'u, dengan melihat sisi lawannya atau apa ya, opositnya ya, kita bisa tahu hakikat sesuatu. Jadi kalau kita ingin tahu betapa nikmatnya ilmu, lihat aja betapa menderitanya kebodohan dan menjadi orang bodoh. Kata para ulama, anil jahla asru kulli fasad, kebodohan itu salah satu induk dari semua kerusakan, semua kerugian. Makanya Allah mengatakan innahu kana dhuluman jahula, orang yang enggak amanat itu salah satu penyebabnya adalah kebodohan. Jadi dengan kita melihat keenaknya jadi orang bodoh, nah, kita bisa tahu bagaimana keutamaan punya ilmu. Kita kalau ke rumah teman yang masih satu wilayah aja, sama-sama Jakarta Timur misalnya, itu kalau kita gak tahu alamatnya itu bisa muter-muter, ribet, nyebelin, bisa jadi pulang lagi tanpa sampai ke lokasi. Lalu bagaimana dengan perjalanan hidup? Yang bertahun-tahun ke rumah temen itu kalau pakai ilmunya itu ternyata cuma 15 menit, 20 menit. Gara-gara gak tahu ilmunya akhirnya nyasar, akhirnya salah jalan. Begitu salah jalan kejebak macet, akhirnya 2 jam gak ketemu-temu. 2 jam pulang dengan tangan hamba, padahal kalau tahu ilmunya tuh 15 menit, 20 menit sampai. Lalu bagaimana dengan kehidupan yang 50 tahun, 60 tahun, ada yang 70 tahun, lalu seseorang gak tahu ilmunya? Lalu bagaimana dengan alam barzakh yang ratusan tahun? Itu gimana coba ya? Coba yang dulu mungkin masih ketemu kakek neneknya, terus ingat gak? Mereka tuh meninggal tahun berapa? Ayah ibunya yang udah meninggal. Nah, coba ingat-ingat Kak, dari ayahku meninggal, dari ibuku meninggal sampai hari ini, ternyata tuh udah 30 tahun ya. Berarti orang tua kita 30 tahun di alam barzakh. usia 40 tahun ayahnya meninggal atau ibunya meninggal ketika dia lahir, berarti dia dalam barzakh sudah 40 tahun. Nah itu kalau gak pakai ilmu gimana jamaah? Bang, perjalanan 15 menit, 20 menit aja jadi ribet, jadi menyebalkan, jadi rugi, habis bensin gak sampai ke lokasi, bensin habis. Lalu mungkin ke perjalanan panjang di alam barzakh bisa nyaman ditempuh tanpa ilmu. Jadi al-jahlu aslu atau an-al-jahla aslu kulli fasad, kebodohan itu induk dari semua kerusakan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungi kami dari ilmu yang enggak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Imam Nawawi. Dengan kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadithnya Abdullah bin Amr bin As. Hadith yang simple, sederhana tapi dalam. Hadith yang menjelaskan tentang siapa sih seorang muslim yang sejati itu. Muslim yang bukan hanya klaim, bukan hanya nama, bukan hanya status. Mari kita bersama Imam Nawawi rahimallahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang begitu luas, dan semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, semoga Allah merahmati jamaah sekalian, semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah berikan kita ilmu nafi, amin ya rabbal alamin. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Hadith dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, kita ulang, al-muslim man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu, orang Islam itu adalah orang yang kaum muslimin lain selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang-orang yang berhijrah orang yang meninggalkan perbuatan dosa. Orang-orang meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, singkat, simple. Hadirin Allah muliakan, mari kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang dijelaskan oleh para ulama, pelajaran yang pertama jemaah, Nabi menjelaskan tentang jati diri seorang muslim. Dan ciri-ciri seorang muslim sejati. Siapakah mereka atau siapa dia, hadirin? Kata para ulama, muslim itu artinya mustaslim. Atau di antara arti seorang muslim mungkin lebih tepatnya ya. Adalah mustaslim. Seorang yang menyerah. Makanya para ulama mengatakan al-mus atau al-islam, al-islamu lillahi bitauhid. Wal-inqiyadu lahu bita'a wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya menyerah, menyerah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Dan nurut sama Allah dengan penuh ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi menyerah kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ketika Rabb-nya Allah meminta kepada Nabi Ibrahim, "Aslim, berislamlah." Berislamlah. Kalau kita latar-latarnya berislamlah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala aslamtu li rabbil alamin." Aku berislam kepada Rabbul Alamin. Maksudnya aslim apa? Maksudnya menyerahlah, tunduklah, patuhlah. Lalu Nabi Ibrahim merespon, "Dan aku menyerah, aku tunduk dan patuh kepada Rabb alam semesta." Kalau orang yang menyerah, dia akan tunduk. Tentara yang menyerah, dia akan tunduk kepada musuhnya. Dan itu inti Islam. Islam itu menyerah. Makanya gak heran syiarnya itu sami'na wa ata'na. Kan begitu. Semua kita ngerti lah. Kita harus sami'na wa ata'na nih gitu loh. Apa sih arti sami'na wa ata'na? Dengar dan taat. Kenapa syiarnya sami'na wa ata'na? Korelasinya apa sih? Karena namanya muslim. Muslim itu nyerah. Orang yang nyerah pasti apa sikapnya dengar sama taat udah. Enggak ada orang nyerang ngebantah tuh enggak ada. Berarti dia belum nyerah kalau ngebantah. Orang kalau nyerah tuh nurut. Tentara udah ke pojok tuh, akhirnya dia ngangkat bendera putih. Artinya apa? Menyerah. Terus begitu diangkat bendera putih, maka dia tahu konsekuensinya, dia harus nurut sama keinginan musuhnya tersebut. Kata musuhnya, taruh, letakkan senjata kamu, diletakkan. Taruh tangan ke belakang, ditaruh tangan ke belakang. Tiarap, tiarap. Dan begitu seterusnya. Jadi hadirin, itulah muslim. Jadi kita nyerah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan nurut dan tunduk sama Allah. Nah, hadirin Allah muliakan, di sisi lain Islam juga bisa diartikan dengan selamat. Wa yutlaqul Islamu ala salamah, kata Imam Muhammad bin Salih Utsaimin, bisa bermakna keselamatan atau selamat. Jadi selamat dan membuat orang lain itu selamat. Gitu. Nah, ini konteks hadis kita. Al-Muslim man salim al-Muslimun min lisanihi wa yadih. Muslim itu orang yang selamat, atau orang yang orang lain atau muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Gitu hadirin. Nah, ini jadi jelas ya hadirin. Nanti kita jelaskan korelasinya apa. Ini menarik biiznillah. Nah, jamaah sekalian, pelajaran yang berikutnya di sini pesan besar yang simpel ya, bahwa seorang muslim yang sejati itu nggak ganggu orang. Nggak nyakitin orang. Kecuali kalau atau pihak lain merasa tersakiti karena konsekuensi dia dalam memegang kebenaran. Maksudnya apa? Ya, lihat Nabi SAW. Nabi SAW itu punya mental nyakitin orang apa enggak? Nabi antum sallallahu alaihi wasallam punya mental nyakitin orang apa enggak? Enggak. Tapi adakah yang merasa tersakiti di kota Mekah ketika beliau mendakwahkan iman dan tauhid? Ada. Ada banyak orang merasa tersakiti. Merasa terganggu. Merasa terusik. Abu Lahab misalnya. Abu Jahal. Lalu apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disalahkan? Enggak. Karena belum ada niat sama sekali menyakiti siapapun. Tapi terkadang pada saat kita berusaha berdiri tegap di atas kebenaran, ada satu dua orang atau mungkin ada pihak lain merasa terusik, terganggu, tersakiti. Itu hal yang gak bisa dielakkan di dunia. SAW mengatakan juga dalam kesempatan lain, fa inna likulli dzi na'imin hasuda. Sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat itu akan punya penghasutnya. Orang yang punya nikmat itu akan punya haters yang hasad sama dia. Itu bahasa kita kan. Setiap orang punya nikmat. Itu. Jadi setiap orang punya nikmat itu pasti ada haters yang hasad sama dia. Jadi sesimpel antum punya nikmat jamaah, sesimpel kita punya nikmat, itu akan ada orang yang terusik, gitu aja. Dan gak usah bingung, dari dulu begitu. Aku kan gak pernah nyakitin dia. Benar, kamu tuh baik. Tapi itulah sabda Nabi kita SAW. Fa'inna likulli dzi na'imin hasuda. Orang yang punya kenikmatan akan dibenci sebagian pihak. Atau ada orang yang membencinya karena hasad terhadap kenikmatan tersebut. Makanya ada kalimat menarik dari ahli hikmah. Ada kalimat menarik dari sebagian ahli hikmah. Di antaranya disampaikan juga oleh Buya Hamka rahimahullah, bahwa jika Anda sama sekali tidak punya musuh atau orang yang benci Anda, maka itu pertanda hidup Anda sangatlah menyedihkan, sehingga tidak ada satupun orang yang tertarik hasad sama Anda. Bisa gitu ya. Jadi kalau Anda sama sekali gak ada yang suka, itu menunjukkan bahwa kehidupan Anda begitu menyedihkan, sehingga gak ada orang yang tertarik hasad sama Anda. Itu perkataan sebagian ahli hikmah. Bukan berarti ini menunjukkan harus cari musuh, tidak. Tapi mereka sedang menjelaskan tentang sunnatullah. Sunnatullah. Tentang pola kehidupan. Bukankah para Nabi SAW dimusuhi oleh banyak pihak, padahal mereka orang paling baik sedunia. Gak ada niat nyakitin orang. Bukankah Nabi kita SAW dibenci oleh sebagian pihak? Dibenci oleh orang-orang yang ingin diselamatkan oleh beliau SAW. Beliau ingin menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju cahaya iman. Beliau ingin menyelamatkan mereka dari kebodohan ke nikmatnya ilmu. Beliau ingin menyelamatkan mereka dari jalan menuju neraka menuju surga. Tapi bukannya mendapatkan ucapan terima kasih, justru dibenci oleh sebagian mereka. Itu sunnatullah hadirin. Sehingga bukan arti dari hadis ini kita harus memuaskan semua orang. Dan kalau ada orang yang merasa terusik dengan keberadaan kita, berarti otomatis kita bukan muslim yang baik. Bukan itu hadis ini. Hadis ini tentang bagaimana spirit berbuat baik. Spirit menyebarkan kebaikan. Mental menginginkan kebaikan untuk orang lain. Hadis ini mengajarkan tentang mental menjadi pribadi yang punya sifat nasihat. Dan masih ingat nasihat itu apa? Iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan kebaikan buat orang lain. Sehingga dia tidak akan menggibahi orang lain, dia enggak akan mencela orang lain, dia enggak akan mencaci maki orang lain, dia enggak akan nyinyir ke orang, dia enggak akan ngebully orang, dia enggak akan fitnah. Dia jaga lisannya, dia jaga jempolnya. Tangan kan. Kenapa tangan? Berarti nendang orang boleh dong. Tangan itu adalah salah satu simbol tindakan dan aktivitas kita. Bukan berarti kalau pakai kaki boleh. Terus kenapa kamu injak kaki dia? Tepat lagi, kamu injak tuh di jempolnya loh mas, dan dia lagi cantengan. Itu bayangin gak sih penderitaan dia tuh? Loh, kan kata Nabi SAW, lisan dan tangan, aku kan gak pakai keduanya, mas. Itu maksudnya. Tangan itu perwakilan dari anggota tubuh, dan jangan sampai diri kita ini nyakitin orang. Kita harus punya mental ingin kebaikan buat orang, berbuat baik sama orang, kasih yang bagus buat orang, yang terbaik buat orang, dan tetap dalam koridor kebenaran. Seorang muslim itu gak suka menjelek-jelekan orang, gak suka menyebutkan aib orang, bahkan hobinya nutup aib orang. Sebagian ulama mengatakan kulubul abrar qabrul asrar, hatinya orang baik, orang muslim itu adalah kuburan bagi rahasia, kuburan bagi aib orang. Artinya, kalau dia dengar rahasia temannya atau kekurangan temannya, aib temannya, itu gak akan keluar dari lisan dan dirinya. Kayak kuburan aja, habis masuk dikubur, udah selesai. Dengar gak berita tentang dia? Udah, kita bicara yang lain aja. Setahu saya dia tuh orangnya baik gitu aja. Kalau dia tahu itu berita A1, tapi dia gak mau buka karena dia muslim. Muslim itu gak mau nyakitin orang, gak mau ganggu orang, gak mau zalimin orang, gak mau jegal orang, gak mau dia. Gak mau ngerusak kehormatan orang, ngebunuh karakter orang, gak mau itu muslim. Karena hidupnya itu, spiritnya itu nasihat. Ingat lagi bab nasihat. Iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan kebaikan buat pihak lain, itu muslim. Lihat bagaimana Nabi SAW gak ada niat. Bahkan ketika Nabi SAW dizolimi, itu gak ada ambisi untuk kebalas, itu gak ada. Bahkan kita tahu kisah yang terkenal dalam sirah, begitu beliau masuk kota Mekah dan beliau berhadapan dengan orang-orang yang selama ini menzolimi, menyakiti. Kata beliau, idhabu antumut talaqa, pulanglah ke rumah-rumah kalian, kalian bebas. Padahal disitulah momen untuk balas dendam, momen untuk nyakitin. Idhabu antum mutlaqa. Gak diambil tuh momennya sama Nabi SAW. Kenapa? Muslim, muslim gak tertarik gitu. Emang di muslim tuh dididik untuk kasih kebaikan, hadirin. Kajian hijrah itu dididik untuk kasih dan menebar kebaikan, bukan menebar ancaman, apalagi menebar teror. Gak mungkin. Kecuali niatnya gak benar atau salah belajar, ilmunya salah. Tapi kalau ilmunya ini gimana ceritanya? Makanya kita harus kembali ke kitab-kitabnya para ulama. Dan ulama yang sudah diakui dan karya yang sudah diakui, itu yang terbaik. Bukan syarat, bukan, tapi lebih aman. Referensi kita jelas. Dan beginilah para ulama mendidik umat. Seperti Imam Nawawi, beginilah Imam Nawawi rahimahullah mendidik umat, mendidik kita-kita melalui bukunya. Dibawakanlah hadis ini sehingga kita belajar, oh muslim tuh begini ya. Berarti selama ini gue salah dong. Iya. Tapi gue masih ada harapan enggak? Masih. Masih ingat kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa? Ketika bertanya tentang taubat, bertanya tentang harapan, apa kata ulama, atau apa kata ulama tersebut, man yahulu bainaka wa baina taubat, siapa yang bisa mencegah Anda dari taubat, siapa yang bisa menghalangi Anda dengan taubat? Gak bisa. Silakan taubat, taubat, harapan itu selalu ada. Hanya syaitan yang senantiasa membisikkan keputusasaan ke telinga dan hati kita. Hanya syaitan. Adapun Allah gak mungkin memadamkan api harapan. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah yang mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi syaitan memang hobinya itu bikin kita putus asa, jemaah. Karena syaitan tuh ngerti orang tuh kalau putus asa, wih, bahaya jemaah. Dia bisa liar, ganas, gak karu-karuan. Itu tadi ketika pembunuh 99 nyawa itu, ketika dia mau tobat, tapi api harapannya dipadamkan oleh rahib tersebut. Dia punya harapan untuk jadi baik, dipadamkan, gak bisa nih, kebanyakan dosa Anda. Apa yang terjadi? Dibunuh tuh orang. Itu bahayanya kalau api harapan itu padam. Berantakan hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala gak pernah memadamkan api harapan. Itu paling penting. Sampai nyawa ditenggorokan. Pada saat itu pintu tobat ditutup sama Allah. Jadi ini mental yang harus dibangun. Itu seorang muslim. Dia enggak gibahin orang, dia enggak cela orang, dia enggak caci maki orang. Dia enggak zolimi, dia enggak fitnah orang. Dia jaga jempolnya kalau sekarang, dia enggak akan WA yang enggak baik atau kirim pesan yang mengganggu orang. gak ngerti dia punya ghost account, tapi sekali lagi Allah tahu nomornya, gak ada identitas misalnya, ya Allah tahu. Dan jati dirinya yang dia pertaruhkan, hadirin, sebagai seorang muslim, itu hal yang perlu kita camkan. Jadi seorang muslim itu mentalnya itu suka hobinya kasih kebaikan. Hadirin Allah muliakan. Lalu Nabi SAW menjelaskan apa itu hijrah. Siapakah muhajir itu? Wal muhajir man hajara manahallahu an. Dan muhajir atau orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Hijrah adalah kata yang sangat diterima pada saat ini, sangat common sekali, sangat viral. Tapi apakah itu hijrah? Hijrah adalah spirit untuk meninggalkan yang haram secara total, bukan secara parsial. Bukan hanya busana saja berubah, walaupun berubah busana itu bagus dan gak boleh kita nyinyirin, tapi kita harus semangatin biar lebih maksimal lagi. Kan tadi seorang muslim kan gak nyinyirin orang. Jadi percuma kalau gitu hijrah, kalau kelakuan masih begini cuman penampilan doang. Oh enggak. Justru kita katakan alhamdulillah penampilan udah baik, lebih baik lagi. Nah, sebagaimana penampilannya diperbaiki, lisan juga diperbaiki, Mbak atau Mas. Mari kita perbaiki semuanya. Tinggalkan yang haram. Kita ngerti enggak bisa orang itu berubah 100% dalam hitungan singkat. Orang itu butuh proses. Selama semangatnya, spiritnya meninggalkan yang haram dan grafiknya itu grafik yang positif, landai, udah didukung aja. Siapa orang bisa berubah 100% dalam waktu 1-2 hari, 1-2 pekan, 1-2 bulan, bahkan mungkin 1-2 tahun berubah 100% gitu, berubah 180 derajat. Hadirin, para sahabat aja berproses kok. Apa susahnya Allah turunkan seluruh larangan di Gua Hira bersama ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisa, tapi Allah enggak lakukan itu. Karena butuh proses orang tuh. Makanya ketika kita lihat ada teman kita, saudara kita atau ada orang yang berusaha hijrah tapi belum sempurna, jangan dinyinyirin, hadirin. Kalau nyinyirin, jati diri kita sebagai muslim bermasalah lagi. Kan muslim tuh gak ganggu orang, gak nyinyirin orang, gak nyakitin orang, gak ganggu orang. Jadi kita motivasi, ayo. Semangat mas, semangat mbak. Sekarang 10%, besok 15% hijrahnya, nanti naik lagi 20%. Alhamdulillah. Terus berubah, terus berubah. Tinggalkan yang dilarang. Dan juga yang perlu kita camkan, hadis ini bukan berarti kita bisa meninggalkan sisi manusia kita yang selalu khilaf, enggak. Jadi bukan tampil 100% gak pernah mengerjakan yang haram atau gak pernah melakukan kesalahan. Itu mah bukan muhajir, itu malaikat, hadirin. Yang gak pernah salah itu malaikat. Yang gak pernah maksiat itu malaikat. La ya'sunallah ma'amarahum ma'yaf'aluna ma'yu'marun. Malaikat itu gak pernah bermaksiat sama Allah. Gak pernah bermaksiat. maksiat sama Allah. Allah firmankan itu dalam surat At-Tahrim ayat 6. Surat ke-66 ayat 6. La ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan yang diperintahkan kepada mereka. La ya'sunallah. Mereka enggak pernah bermaksiat, enggak pernah ngelawan terhadap apa yang diperintahkan dan selalu menjalankan. Jadi level ini tuh levelnya malaikat, hadirin. Kita ini disuruh jadi seorang muhajir, artinya orang yang berhijrah, bukan disuruh jadi malaikat. Jadi sehebat apapun seorang yang berhijrah, pasti dia khilaf, pasti dia buat salah, pasti ada perintah yang dia gak jalanin. Dan disanalah kejujurannya diuji. Dia bertobat, dia beristighfar, diakui itu kesalahan, dia perbaiki diri, spiritnya berusaha meninggalkan yang haram, bukan cari pembenaran terus lalu ngelawan, itu bukan. Mas, kan kita udah hijrah tadi tuh masalah. Oh, makasih ya. Mungkin mas belum tahu. Enggak, saya udah tahu, tapi saya khilaf. Oh, ya udah mas, tinggal tobat aja. Gitu kan enak ya, gitu ya. Daripada jadikan ajang ngejatuhin orang, kan nggak ada gunanya juga. Kita jatuhin orang tadi, jati diri kita sebagai muslim dipertaruhkan, karena muslim tuh nggak ganggu orang. Jadi itu yang perlu kita jauhkan. Yang terakhir, hadir, yang terakhir. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang bisa kita petik dari ini adalah ini dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa ada pesan yang ingin juga disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan muslim itu adalah orang yang muslim yang lain selamat dari lisan dan perbuatan tangannya. Ada pesan besar dari kalimat di atas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menginginkan kita sebatas baik sama manusia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan pesan kepada kita untuk menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan Allah. Kata beliau, وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْإِشَارَةُ إِلَى الْحَثِّ عَلَى حُسْنِ مُعَامَلَةِ الْعَبْدِ مَعَ رَبِّهِ لِأَنَّهُ إِذَا أَحْسَنَ مُعَامَلَةَ إِخْوَانِهِ فَأَوْلَى أَنْ يُحْسِنَ مُعَامَلَةَ رَبِّهِ مِنْ بَابِ تَنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى. Dan ada arah, kata beliau, ini adalah isyarat, anjuran untuk berbuat baik atau memperbaiki hubungan kita dengan Rabb kita, hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah. Karena kalau dia bisa menjalin hubungan baik, tidak mengganggu saudara-saudaranya, sesama manusia, dia bisa jaga itu hubungan, dia gak ganggu, dia gak nyakitin, dia gak ghibah, dia jaga lisan, dia baik, maka fa'aula an yuhsina mu'amalata rabbih, maka seharusnya dia lebih baik lagi dalam berinteraksi dengan Allah. Dia lebih baik lagi dalam menjaga hubungan dengan Allah. Kan begitu. Kalau kita bisa jaga perasaan teman kita, seharusnya kan kita harus lebih jaga lagi perasaan guru kita. Karena makomnya lebih tinggi. Kalau kita bisa ngejaga perasaan kakak kita, maka seharusnya kita lebih lagi dalam menjaga perasaan ayah dan ibu kita. Kalau kita bisa jaga perasaan partner atau teman setim kita, maka kita harus lebih menjaga lagi perasaan pimpinan dan bos kita. Ini dalam ilmu bahasa dinamakan babut tanbih bil adna alal a'la. Ini menekankan sebuah hal dengan memberikan sampel atau contoh sesuatu yang posisinya di bawah untuk pesannya nyampe ke yang atas juga, gitu loh. Kamu tuh harus baik sama sepupu kamu. Ya kalau baik sama sepupu, ya harus lebih baik lagi sama om sama tante, karena tuh orang tuanya. Itu pesannya. Jadi kasih contoh ke yang level di bawah untuk nyampe ke level yang atas juga. Level yang atas juga. Gitu, hadirin. Jadi ini pesan bagaimana pentingnya menjaga hak Allah itu muslim, menyerahkan. Bahkan kata sebagian para ulama, seorang muslim itu menjaga hak manusia itu karena mencari wajah Allah dan nurut pada perintah Allah, karena Allah yang perintahkan kita untuk menjaga hak manusia. Jadi itu. Jadi yang menjadi motor dia bisa begitu tuh imannya kepada Allah. Karena Allah yang perintahkan dia, jangan ganggu orang. Imannya, tauhidnya lagi-lagi. Bukan hanya sekedar menjaga nama baik pribadi, enggak. Ini karena imannya. Karena keyakinannya bahwa Allah As-Sami'ul Basir. Allah Maha Melihat. Allah Maha Mendengar, mendengar dan melihat. Ini karena imannya bahwa Allah itu memberikan pahala dan sekaligus mengancam. Ini tentang imannya bahwa kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Ini tentang imannya irhaman fil irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Kita ingin disayang sama Allah, maka sayangi orang. Gitu aja. Kalau ingin disayang sama Allah, sayangi orang. Itu syarat. Jangan ganggu orang, jangan sakiti orang, jangan main fisik sama orang. Begitu kita zolimi orang, main fisik sama orang, dikhawatirkan Allah nanti gak sayang sama kita. Sampai kita bertobat, tobatan nasuha. Dan itu memperkeruh masalah. Bukan menyelesaikan masalah, memperkeruh masalah. Jadi ini lagi kembali ke iman, hadirin. Yang bisa buat orang kayak begini nih imannya. semoga bermanfaat ini yang bisa disampaikan. Waktu telah habis, dan semoga kita menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang sejati, dan orang yang berhijrah dengan segala kekurangan, kekelemahan kita. Semoga Allah berikan taufik agar kita selalu bertransformasi menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.